بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ketujuh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ad-dinun nasihah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ad-dinun an-nasihah. Yani hadis ini judulnya atau temanya adalah ad-din, agama itu an-nasihah, nasihat. Qala an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abu Ruqayyah namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ad-dinun nasihat salasan, agama itu adalah nasihat. Beliau mengucapkannya sampai tiga kali, ad-dinun an-nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ulna, kami berkata, kata para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para penguasa, para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam syarahnya disebutkan di sini, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, karara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhihi kalimata ihtimaman lil maqam. Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulang kalimat ini, ad-dinu an-nasihah. Beliau ulang sampai tiga kali. Mengapa? Ihtimaman lil maqami. Karena beliau perhatian terhadap kedudukan nasihat tersebut. Karena pentingnya yang namanya nasihat, sehingga beliau mengulanginya sampai tiga kali. Karena pentingnya nasihat tersebut bagi seorang hamba. Wa irsyadan lil ummati ay ya'lamu haqqal ilmi anna ad-dina kullahu wahirahu wa baqinahu munhasirun fin nasihati. Dan tujuan yang kedua dari diulanginya kalimat ini oleh beliau, oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sebagai bimbingan bagi umat beliau, bagi umat Islam, agar mereka mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan bahwasanya agama Islam itu seluruhnya, yang zahirnya, yang nampaknya, maupun yang batinnya, yang tidak nampaknya, itu terbatas dalam masalah nasihat. Terbatas atau disimpulkan dalam satu kalimat, an-nasihah. Sehingga kalau ingin tahu ingin mengetahui apa itu agama Islam, maka bisa dijawab agama Islam adalah an-nasihah, nasihat. Dengan perinciannya, nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para penguasa, dan untuk seluruh kaum muslimin. Itulah intinya ajaran Islam. Wa hiya al-qiyam at-tam bi hadhihi al-huquq al-khamsah, yaitu mengerjakan dengan sempurna hak-hak yang lima ini. Nasihat artinya mengerjakan, melaksanakan secara sempurna lima hak ini. Yang pertama, fan nasihatu lillahi, nasihat untuk Allah. Maksudnya al-i'tirafu bi wahdaniyatillahi. Nasihat untuk Allah artinya mengenal, mengetahui tentang keesaan Allah, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan salah paham. Nasihat yang kita pahami adalah nasihat maksudnya memberikan kebaikan untuk yang dinasihati. Ini berlaku bagi manusia, bagi muslimin dan para penguasanya. Adapun nasihat untuk Allah bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah mengenal keesaan Allah, mengetahui, mengakui dan mengimani tentang keesaan Allah. Wa tafarrudihi bi sifatil kamali ala wajhin la yusharikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh, dan mengenal keesaan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Mengenal, mengetahui, meyakini bahwasanya hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Di samping mengenal, mengetahui, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Asa dalam masalah ibadah, yakni dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Dan mengimani, mengakui tentang keesaan Allah dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Dialah Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan juga nama-nama yang sempurna, dengan cara yang tidak ada satupun makhluk yang menyainginya, berserikat padanya dari sisi manapun. Hanya Allah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak ada sekutu baginya sedikit pun. Tidak ada satu makhluk pun yang berserikat, bersekutu dengan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya dari sisi manapun. Wal qiyamu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan, dan melaksanakan peribadatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah secara zahir dan batin. Wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyyati wa talabi, dan kembali kepada Allah setiap waktu. Inabah, kembali kepada Allah dengan memperbaiki keadaan, kondisi. Inabah lebih dari taubat. Kalau inabah disertai dengan perbaikan, peningkatan amalan soleh, berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dengan apa? Dengan ubudiyah, beribadah dan penghambaan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan dengan cara at-talab, terus mencari amalan-amalan yang Allah ridhai dan mengerjakannya. Rahbatan wa rahbatan, dalam keadaan berharap pahala dari Allah, dan rahbah, cemas, takut dari siksaannya. Ma'at taubati wal istighfari ad-da'imi, dengan disertai taubat dan istighfar terus menerus, bukan hanya sekali dua kali, sehari dua hari, bukan hanya di pagi hari saja atau malam hari saja, tetapi terus menerus bertobat dan istighfar selama dia ingat, selama dia masih sadar dan punya kesempatan, maka hendaknya dia memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah terus menerus setiap waktu. Li'annal 'abda, mengapa kita harus terus menerus dan setiap saat semaksimal mungkin untuk istighfar dan bertobat kepada Allah? Dikarenakan li'annal 'abda la budda lahu min at-taqsiri fi syai'in min wajibatillahi, dikarenakan seorang hamba itu mesti ada kekurangan, ada peremehan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, mesti ada kekurangan, ada yang kurang. Apakah ketika sholat kurang khusyuk atau yang lainnya, mesti ada kekurangan. Sehingga untuk menambal, menutupi kekurangan dia dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia sertai, dia tutupi kekurangan tersebut dengan istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta inabah kembali kepadanya. Awit tajarru'i ala ba'dul muharramati, atau mesti yang namanya seorang hamba dia akan terjatuh dalam perkara atau sebagian perkara yang diharamkan, mesti dia terjatuh sengaja maupun tidak, sedikit maupun banyak, mesti dia akan terjatuh dalam kesalahan atau dalam perkara yang diharamkan, baik dia sadari maupun tidak, sengaja maupun tidak. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kullu bani Adam khata'un, seluruh manusia, seluruh keturunan Nabi Adam banyak salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan Nabi memberikan solusi dan menghabarkan bahwasanya sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertaubat, at-tawwabun, bukan hanya at-ta'ib, tapi apa? At-tawwab, yang banyak bertaubat, bukan hanya sekali dua kali, tidak, tetapi banyak dan terus menerus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi dia mampu. Dia akan gunakan kesempatan dan kemampuan tersebut untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi dia mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa saja yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sehingga kita harus secara umum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat, setiap waktu, selama kita mampu dan mengingatnya, maka kita gunakan waktu yang kita miliki untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Wa bitaubati al-mulazimati wal istighfarid daimi yanjabiru naqsuhu wa yatimmu amaluhu wa qawluhu. Dan dengan taubat yang terus menyertai amalan, di antara contoh amalan yang diiringi dengan taubat adalah sholat. Dengan dia bertobat, setelah sholat yang dia bertobat dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, padahal dia sudah melaksanakan suatu ibadah yang mulia, sholat, tetapi tetap disunahkan untuk istighfar setelahnya. Mengapa? Seperti di sini, dengan taubat yang terus mengiringi amalan dan istighfar yang terus menerus, maka kekurangan yang ada pada suatu amalan atau ibadah akan tertutupi, tertambal. Dan amalan dia serta ucapan dia akan sempurna dengan taubat dan istighfar tersebut. Inilah fungsi manfaat taubat dan istighfar, adalah untuk menambal, menutupi kekurangan yang ada dalam suatu ibadah, dan untuk menjadikan amalan seorang hamba dan ucapannya menjadi sempurna dengan istighfar dan taubat tersebut. Inilah pengertian dari nasihat untuk Allah. Menjalankan ibadah kepada Allah secara maksimal dengan disertai, diiringi istighfar dan taubat secara terus-menerus. Qalau amman nasihatu li kitabillah, adapun nasihat untuk kitabullah Al-Qur'an adalah fa bihifdzihi wa tadabburihi, maka dengan cara menghafalkannya. Menghafalkan Al-Qur'an tentunya membacanya dulu dengan baik dan menghafalkannya semampu-mampunya, semaksimal mungkin. Dan dengan tadabbur, memperhatikan dan memahami makna-maknanya, kandungannya, tafsirnya. Wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi, serta mempelajari lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, membacanya dengan benar sesuai dengan makhrajnya, ilmu tajwid, dan mempelajari makna-maknanya, kandungannya ataupun tafsirnya. Wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsi wa fi ghairi, dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'an tersebut pada dirinya dan pada orang lain. Dibaca dengan benar, dihafalkan, difahami kandungannya, tafsirnya, dan bersungguh-sungguh mengamalkannya untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirinya, diamalkan dan disampaikan kepada yang lainnya. Qalau amman nasihatu lirrasuli, adapun nasihat untuk rasulnya, fayal imanu bihi wa mahabbatuhu wa taqdimu fiha ala nafsi wal mali wal walad. Maka yang dimaksud dengan nasihat untuk rasul adalah beriman kepadanya, mengimaninya, mengimani bahwasanya beliau benar-benar rasul, utusan Allah yang diutus dari sisi Allah, dan mencintai beliau serta mendahulukan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan kepada dirinya sendiri, harta dan anaknya, dan di atas kecintaan kepada seluruh manusia. Wattiba'uhu fi usuliddin wa furu'ih, serta mengikuti beliau dalam masalah pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, dan mendahulukan ucapan beliau, sabda beliau di atas ucapan seluruh manusia, siapapun dia. Kita lebih mendahulukan sabda Rasul, ucapan Rasul di atas ucapan seluruh manusia, siapapun orangnya. Wal ijtihadu fil ihtida'i bi hadhihi wan nasru li dinihi, dan bersungguh-sungguh di dalam mengambil petunjuk, mencari petunjuk dengan petunjuk beliau, sungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah beliau agar mendapatkan petunjuk dari sunnah dan bimbingan beliau tersebut, dan menolong agama beliau. Dibela, ditolong dengan cara dipelajari, dipahami, diamalkan dan disebarkan kepada manusia, serta membelanya dari semua orang yang akan menjatuhkan beliau atau yang menghina dan mencela sunnah beliau. Kita membelanya dari semua serangan yang ditujukan kepada sunnah beliau, agama beliau, ajaran beliau. Kita bela dengan cara membantahnya, membantah ucapan yang mencela sunnah beliau tersebut. Itulah pengertian nasihat untuk Ar-Rasul. Walau amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para penguasa, para pemimpin kaum muslimin, wahum wulatuhum, a'immatul muslimin adalah wulatuhum, para pemerintah mereka, penguasa mereka, minal imamil a'zami, dari pemimpin yang paling besar. Seperti apa? Khalifah, pemimpin muslimin, pemimpin seluruh muslimin sedunia, namanya al-khalifah, al-imamul a'zam. Ilal umara'i wal qudati, sampai kepada para penguasa yang di bawahnya, pemimpin negara atau pemimpin daerah. Kalau sekarang karena belum ada khalifah, maka pemimpin yang paling besarnya adalah presiden atau pemimpin negara, negeri yang kita tinggali, sampai kepada para penguasa, para pemimpin di bawahnya, pimpinan daerah, gubernur, bupati dan yang di bawahnya, serta para hakim. Ila jami'i man lahum wilayatun 'ammatun aw khassatun, sampai kepada seluruh pimpinan yang di bawahnya yang memiliki kekuasaan yang umum maupun yang khusus. Fa bi'tiqadi wilayatihim, bagaimana kita memberikan nasihat kepada para pemimpin tersebut dengan tingkatan-tingkatannya tadi? Caranya dengan meyakini kepemimpinan mereka. Kita yakini mereka memang orang-orang yang memiliki kepemimpinan, kekuasaan yang sah. Harus kita yakini demikian. Was'am'i ta'ati lahum. Dan yang kedua, dengan cara mendengar ucapan mereka dan mentaati perintah-perintah mereka. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan kepada penguasa itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak melanggar syariat. Wa hafin nasi ala dzalika, dan yang ketiga, menghasung manusia, menganjurkan dan memerintahkan manusia, mendorong manusia untuk mendengar dan mentaati para penguasa tersebut. Wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nasa wa ila al-qiyami biwajibi, dan mengerahkan segala yang dia mampu di dalam membimbing mereka, membimbing para penguasa, mengarahkan para penguasa, dan memberitahukan mereka, mengingatkan mereka kepada segala hal yang akan memberikan manfaat untuk mereka dan yang akan memberikan manfaat untuk manusia. Kita memiliki saran, ide, gagasan yang baik, maka kita sampaikan kepada para penguasa. Intinya semua yang bermanfaat untuk para penguasa dan kaum muslimin dan seluruh manusia, kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik tentunya. Wa ila al-qiyami biwajibihim, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada mereka dengan memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka yang kita mampu, ide, saran, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta kita sumbangkan untuk membantu mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka memimpin rakyat, memimpin kaum muslimin, dan juga bersabar atas kekurangan mereka ataupun kesalahan mereka, karena mereka adalah manusia biasa seperti kaum muslimin yang lainnya. Sabar atas kekurangan dan kesalahan mereka, bahkan walaupun kita disakiti, tetap kita harus sabar dan mendengar serta taat kepada mereka. Isma' wa tuti', tasma' wa tuti', isma' wa ati', tetap dengar dan taati mereka. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, tetap engkau dengar dan taati penguasamu walaupun punggungmu dicambuk, dipukul, dan walaupun hartamu diambil secara zalim. Tetap tidak boleh memberontak kepada mereka, tetapi sabar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Qala wa amma nasihatu li'ammatil muslimina, adapun nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah maksudnya bi ay fa bi ay yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi. Caranya memberikan nasihat untuk muslimin secara umum adalah dengan cara seorang hamba, seorang muslim mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang dalam keadaan makan nikmat, kenyang, maka dia harus senang kaum muslimin yang lain juga makan dengan nikmat dan kenyang. Jangan sampai dia kenyang, yang lainnya lapar. Berarti belum memberikan nasihat kepada muslimin secara maksimal atau secara sempurna. Dan dia membenci untuk mereka kaum muslimin apa yang dia benci untuk dirinya. Dia enggak senang kalau dirinya diganggu, disakiti, maka dia pun tidak mengganggu dan tidak menyakiti kaum muslimin. Wa yas'a bi dzalika bi hasabil imkani, dan dia berusaha melakukan perkara tersebut semaksimal mungkin, semampu-mampunya, sebisa-bisanya. Ada kesempatan, ada kemampuan, dia lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu, karena sesungguhnya fa inna man ahabba syai'an, siapa saja yang mencintai sesuatu niscaya dia akan berusaha kepadanya, berusaha untuk mendapatkannya. Dia senang kaum muslimin bahagia, maka dia akan berusaha untuk menjadikan kaum muslimin berbahagia. Wajdada fi tahqiqihi wa takmilihi, dan siapa saja yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha kepadanya dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya dan menyempurnakannya. Ini bukti kalau dia mencintai sesuatu. Dia cinta kepada muslimin, dia cinta untuk memberikan kebaikan kepada muslimin, maka dia akan buktikan kecintaan tersebut dengan cara berusaha untuk melakukannya dan bersungguh-sungguh mewujudkannya dan menyempurnakannya. Qala fan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fassara an-nasihata bi hadhihi al-umuri al-khamsati allati tashmalu al-qiyama bi huquqillahi wa huquqi kitabihi wa huquqi rasulihi wa huquqi jami'il muslimina ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, menafsirkan nasihat dengan lima perkara ini yang mencakup melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan hak-hak kitabnya, hak-hak rasulnya, dan melaksanakan hak-hak seluruh kaum muslimin sesuai dengan perbedaan keadaan-keadaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Fasyamila dzalika ad-dina kullah, maka hal itu mencakup permasalahan agama secara keseluruhan. Walam yabqa min syai'in illa dakhala fi hadzal kalam al-jami'i al-muhiti wallahu a'lam. Dan tidak tersisa sesuatu pun dalam perkara agama kecuali masuk dalam kalimat ini, kalimat nasihat, an-nasihah, kalimat yang al-jami' yang mencakup seluruh makna dan yang meliputi seluruh makna, makna yang ada di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan fan nasihatu lillahi azza wa jalla, maka nasihat untuk Allah azza wa jalla adalah yang nasihatu lidinihi, maksudnya nasihat untuk agamanya, agama Islam. Kadzalika bil qiyami bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi, yang demikian itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan berita yang Allah sampaikan di dalam kitabnya. Wal inabati ilaihi, dan dengan cara kembali kepadanya, kepada Allah. Yani bertobat kepada Allah disertai dengan perbaikan amalan dia. Wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wa ghairi dzalika min sya'airil islam wa syara'ihi, dan yang lainnya dari syiar-syiar Islam dan syariat-syariatnya. Wa nasihatu likitabih, adapun nasihat untuk kitabnya, maksudnya al-imanu bi annahu kalamullah, beriman atau mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah. Wa annahu mustamilun 'alal akhbaris shadiqati wal ahkamil 'adilati wal qasasi an-nafi'ati, dan beriman bahwasanya Al-Qur'an itu mencakup, mengandung berita-berita yang benar, yang jujur, dan mengandung hukum-hukum yang adil, yang tidak ada kezaliman padanya sedikit, dan yang mengandung kisah-kisah yang bermanfaat. Ini harus kita imani semuanya. Wa annahu yajibu ayyakuna at-tahakumu ilaihi fi jami'i syu'unina, dan wajib untuk berhukum kepadanya, kepada Al-Quran, dalam seluruh masalah kita. Kita menghadapi masalah apapun, maka kita harus kembali dan berhukum kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam seluruh perkara yang kita hadapi, dalam seluruh masalah kita, perkara kita. Qala wa nasihatu lir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sedangkan nasihat untuk ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah al-imanu bihi, beriman kepada beliau, mengimani beliau. Wa annahu rasulullah ila jami'il alamin, dan beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh jin dan manusia. Wa mahabbatuhu wa ta'assibi, dan mencintai beliau serta meneladani beliau, beruswah kepada beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam segala hal dari aspek-aspek kehidupan. Wa tasdiqu khabari, dan membenarkan berita yang beliau sampaikan selama berita tersebut terdapat dalam hadis yang sahih, maka kita membenarkannya. Wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nahyihi, dan melaksanakan, menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Wa difa'u an dinihi, dan membela agama beliau serta beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau sampaikan, yang beliau jelaskan. Wa nasihatu li a'immatil muslimina, sedangkan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, munasahatuhum bi bayanil haqqi, dengan cara memberikan nasihat kepada mereka, saling memberikan nasihat kepada mereka. Seluruh muslimin semangat untuk menasihati mereka dengan menjelaskan kebenaran, menyampaikan kebenaran tentu dengan cara yang syar'i, empat mata, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di depan umum. Wa adamu tashwishi alaihim, dan tidak membuat kekacauan, kegaduhan kepada mereka dengan cara memberontak, demonstrasi atau yang lainnya. Wasabru ala ma yahsulu minhum minal adza, dan bersabar atas perbuatan yang muncul dari mereka berupa gangguan, kezaliman dan yang lainnya. Sabar. Wa ghairu dzalika min huquqihim al-ma'rufati, dan kita menunaikan hak-hak mereka yang sudah dikenal. Yang selain itu, wa musa'adatuhum wa mu'awanatuhum fi ma tajibu fi al-ma'unatu kadab al-a'da'i wa nahwi dzalika, serta membantu mereka dan menolong mereka, para penguasa tersebut, dalam perkara yang wajib kita memberikan pertolongan pada mereka, padanya, seperti mengusir dan menghadapi para musuh ketika menyerang. Ini bentuk pembelaan terhadap para penguasa muslimin, dengan mengusir, menghadapi dan menyerang para musuh ketika mereka menyerang kita atau berada di hadapan kita, dan yang sejenis itu atau selain itu. Wa nasihatu li'ammatil muslimin, sedangkan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, maksudnya aisairul muslimina, ya aidan badlun nasihati lahum bi da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa ta'limihim al khaira wa ma asbaha hadha. Amatil muslimin maksudnya seluruh muslimin, mereka juga berhak mendapatkan nasihat dengan cara memberikan nasihat untuk mereka, yaitu mengajak mereka kepada Allah dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar, serta mengajarkan kebaikan kepada mereka dan yang sejenis itu. Wa min ajli dzalika sar dinu an-nasihata, dan karena itulah agama Islam itu dikatakan an-nasihah dengan lima perincian tadi. Wa awwalu ma yadkhulu fi 'amatil muslimina nafsul insani, dan yang pertama kali masuk dalam pengertian seluruh muslimin adalah orang Islam itu sendiri, dia sendiri. Ayan sahu al-insanu nafsahu, yani hendaknya seorang muslim menasihati dirinya sendiri sebelum orang lain, memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Wa fi hadzal haditsi fawaid, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Inhisarud dini fin nasihati, terbatasnya agama dalam masalah an-nasihah, nasihat. Liqalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ad-dinun nasiha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang mengatakan bahasanya agama itu adalah nasihat. Faedah yang kedua, anna mawatinan nasihati khamsatun. Bahasanya tempat-tempat nasihat ada lima. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Yang pertama untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan kepada seluruh muslimin. Yang ketiga, al-hathu ala nasihati fi hadhil mawaqinil khamsati. Dorongan untuk memberikan nasihat, menegakkan nasihat pada lima perkara ini, lima tempat ini. Li'anna idza kanat hadhihi yadina fa innal insana bila syakkin yuhafidhu ala dinihi. Karena apabila agama ini adalah nasihat pada lima hal ini, lima perkara ini, maka sesungguhnya seseorang tidak diragukan lagi, dia akan berusaha menjaga agamanya. Karena agama itu nasihat. Wa itamassaka bihi, dan dia akan itamassaku bihi, akan berpegang teguh dengannya. Walihada ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nasihata fi hadhil mawaqinil khamsati. Karena inilah Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan nasihat itu ada pada lima perkara ini. Yang terakhir, yang keempat, tahrimul ghasyi. Diharamkannya perbuatan menipu dan perbuatan curang. Li'annau idha kanatin nasihatu ad-dina fal ghasyu riddun nasihati fayakunu ala khilafid din. Dikarenakan apabila nasihat itu adalah agama, maka berarti menipu dan perbuatan curang itu lawan dari nasihat, sehingga dia bertentangan dengan agama. Wa qad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dan telah thabit, telah tetap hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa saja yang menipu kami, berbuat curang kepada kami, tidak jujur kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan segala jenis penipuannya, walaupun dalam masalah yang sepele, masalah menjual makanan. Ini kisahnya Nabi datang ke pasar dan melihat ada seorang yang dia menjual makanan. Kemudian Nabi memasukkan tangannya di bawah tumpukan makanan tersebut. Ternyata ada yang basah. Apa ini, kata Nabi, ini kena hujan. Tepung yang kena hujan, makanan yang kena hujan. Kenapa engkau tidak memperlihatkannya, menaruhnya di atas sehingga bisa dilihat oleh manusia? Lalu Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan bagian dari kami. Ini kalau dia menaruh di bawah, kelihatan sehingga orang akan mengambilnya. Tanpa dia ketahui kalau itu kualitasnya jelek, kena air. Hal seperti ini saja, menipu atau kurang jujur dalam masalah menjual makanan, tidak memperlihatkan mana yang baik, mana yang sedang, mana yang jelek, itu dikatakan al-ghish. Al-ghosh, penipuan yang diancam bukan termasuk golongan Nabi, apalagi perkara yang lainnya yang menipu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dia menerangkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Ini namanya apa? Penipuan, menipu kaum muslimin. Dia menerangkan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, walaupun dia menganggapnya ini Islam, tetapi sebenarnya itu bukan bagian dari Islam. Maka dia sengaja maupun tidak telah membuat penipuan terhadap kaum muslimin, dan tentunya lebih besar lagi dosanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, selesai syarah dari hadis yang ketujuh yang menjelaskan tentang bahwasanya agama itu nasihat. Ini nasihat pada lima perkara tadi untuk Allah, Rasul, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.